Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah, masih melanjutkan tentang dhanna wa akhwatuha. Tayyib barakah fikum. Al-mas'alatu al-khamisah, naam as-sadisah. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6. Idza kana dhanna bima'na ittahama, ini tanpa penulisan hamzah ya, hamzahnya dibuang. Bimakna ittahama, jika dhanna artinya menuduh. Waro'a bimakna absoro, ro'a artinya melihat. Wa'alima bimakna arafa, dan alima artinya mengenal atau mengetahui. Lam tata'adda illa ila maf'ul wahid, maka hanya memiliki satu maf'ul bih. Nahu dhanantu zaidan bimakna ittahamtuhu. Dhanantu zaidan artinya aku menuduh Zaid, tak fa'il, zaidan maf'ul bih, karena di sini maknanya ittahama ya, jadi hanya punya satu maf'ul bih. Ra'aitu zaidan bimakna absartuhu, aku melihat Zaid, tak fa'il, zaidan maf'ul bih. Alimtu al-mas'alata bimakna araftuha, aku mengetahui masalah ini. Tak fa'il al-mas'alata maf'ul bih. Jadi perubahan makna pada dhanna, ra'a dan absara dari makna-makna af'alul qulub menjadi makna yang biasa mempengaruhi kebutuhannya terhadap maf'ul bih. Jadi ingat ya, kalau dhanna artinya ittahama, menuduh, ra'a artinya absara, melihat, alima artinya arafa, mengenal atau mengetahui, maka hanya punya satu maf'ul bih dan tidak termasuk dalam bab dhanna wa akhwatuha. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ya, dilihat kalam yang kita baca ya. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah, af'alu tasyir kathirah. Af'alu tasyir itu banyak lafadznya. Af'alu tasyir bagian yang kedua dalam dhanna wa akhwatuha ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dhanna wa akhwatuha terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok af'alul qulub, yaitu kelompok fi'il-fi'il yang artinya terkait dengan perbuatan hati. kelebihan yang kedua kelompok af'alu tasyir atau af'alu tahwil, kelompok fi'il-fi'il yang mengandung makna perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ya, berubah menjadi, ya, na'am, atau menjadikan. Ini ternyata lafadznya banyak. Minha diantaranya awalan ja'ala, nahu qawlihi ta'ala faja'alnahu haba'an matsura, maka kami jadikan amalannya berubah menjadi debu yang berterbangan. Dhamir hak aful bi yang pertama, mantura, haba'an mantura, maf'ul bi yang kedua. Tsanian radda, nahwu qawlihi ta'ala, wawunya dibuang itu, nahnu wa qawlihi ta'ala, itu wawunya itu dibuang, ya, nahwu qawlihi ta'ala yarudunakum min ba'di imanikum kufara, mereka berusaha memurtadkan kalian atau menjadikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. Dhamirkum atau kaf maf'ul bi yang pertama, kufaron maf'ul bi yang kedua. Salisan taroka nahwu qawli ta'ala wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'din, kami biarkan sebagian mereka pada hari itu, yamuju fi ba'din, naam, satu sama lain saling mempengaruhi, ya, saling mengganggu. Wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'd. Tarakna nafa'il ba'dahum maf'ul bi yang pertama, yamuju fi ba'din, ini mahal nasab maf'ul bi yang kedua, ya, rabian ittakhadha nahwu qawlihi ta'ala wattakhadallahu ibrahima khalilan, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, khalil. Lafzul jalal Allah fa'il, Ibrahima maf'ul bi yang pertama, khalilan maf'ul bi yang kedua. Khamisan takhidha nahwu tahittu sa'dan shodiqan, aku menjadikan Sa'ad sebagai teman. Tak fa'il sa'dan maf'ul bi pertama, shodiqan maf'ul bi yang kedua. Sadisan sayyara nahwu sayyartu tina khazafan, itu za bukan dal, ya. Khazafan, ya. Khazaf itu bisa diartikan keramik, bisa porselen, ya. Tapi artinya aku merubah tanah liat khazafan menjadi porselen atau keramik. Pakai za ya, bukan dal. Tak fa'il atina maful bi yang pertama, khazafan maful bi yang kedua. Sabian wahaba nahu wahabani Allah fida'ab, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ya mutakalli maful bi yang pertama, fida'aka maful bi yang kedua. Ini contoh-contoh af'alu tasyir yang termasuk dhanna wa akhwatuha, ya, memiliki dua maful bi. Al-mas'alatu athamina af'alu tasyir tutasarrafu tasarrufan ta'aman ada wahaba fa innaha mulazimatun li sighatil mabi. Af'alu tasyir itu bisa ditasrif secara sempurna, bisa didatangkan fi'il mabinya, bisa didatangkan fi'il mudhari'nya, bisa didatangkan fi'il amarnya dan yang lainnya, kecuali wahaba. Wahaba ini selalu berbentuk fi'il mabi. Naam. Al-mas'alatu at-tasi'ah kullu mastuqqa min af'ali tasyiri ya'malu amala ma biha. Setiap pecahan kalimat dari af'alu tasyir bisa beramal seperti fi'il madinya. Artinya af'alu tasyir tidak hanya beramal ketika fi'il madi saja, fi'il mudhari atau bentuk fi'il yang lain, na'am, bisa beramal menasabkan mubtada khobar sebagai maf'ul bihnya. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10, yang paling penting ya, paling susah, tolong dipahami baik-baik. Dhanna wa akhwatuha laha thalathatu ahkamin. Dhanna wa akhwatuha itu memiliki 3 aturan. Al-awwal al-i'mal wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. Kurang ya itu, fil jami'i, ada ya-nya. Yang pertama, beramal menasabkan mubtada khobar sebagai dua maf'ul bihnya. Ini hukum asal dhanna wa akhwatuha. Ini berlaku untuk semua anggota dhanna wa akhwatuha. Itu hukum asalnya i'mal, beramal menasabkan mubtada khobar sebagai dua maf'ul bihnya. Ats-tsani al-ilgha'u wa huwa ibtalul 'amali lafdhan wa mahallan. Hukum yang kedua, ilgha, istilahnya itu ilgha, batal amalnya baik secara lafaz maupun secara mahal kedudukan. Kenapa? Li dha'fil 'amili bi tawassutihi au ta'akhurihi. Karena amil itu lemah dengan sebab berada di tengah antara mubtada khobar atau diakhirkan dari susunan mubtada khobar sehingga lemah, tidak mampu merubah i'rab mubtada khobar. Nahu Zaidun dhonantu qa'imun, Zaid mubtada, qaimul khobar. Nah, dhonan itu ada di tengah, dicepit oleh mubtada khobar sehingga enggak mampu berbuat apa-apa, ya lemah. Akhirnya ilgha, enggak beramal. Zaidun qaimun dhonantu. Nek Zaid mubtada qaimun khobar. Dhonantu diakhirkan. Lemah. Wa huwa jaizun, la wajib. Namun hukum ilgha ini sifatnya boleh, tidak wajib. Artinya seandainya amil tadi itu ada di tengah antara mubtada khobar atau diakhirkan dari mubtada khobar, masih boleh beramal. Masih boleh apa ini? Beramal. Jadi boleh zaidan dhonantu qaiman. Zaidan qaiman dhonantu. Boleh. Tapi lemah, ya. Nah, sehingga kadang beramal, kadang tidak. Jadi ilgha terjadi ketika amil lemah karena posisinya di tengah antara mubtada khobar atau diakhirkan dari mubtada khobar. Namun sifatnya apa ini? Jaiz, tidak wajib. Artinya saat itu walaupun lemah masih diperbolehkan apa ini? Beramal. Wa ilgha'ul mutaakhkhari aqwa min i'malihi. Amil yang diakhirkan lebih kuat ilgha daripada i'mal. Wa zaidun qaimun dhonantu, ini lebih bagus daripada i'mal. Zaidan qaiman dhonantu. Wal mutawassitu bil aksi, sedangkan ambil yang ada di tengah antara mubtada khobar sebaliknya, itu lebih kuat i'mal daripada ilgha. Zaidan dhonantu qaiman, itu lebih bagus daripada zaidun dhonantu qaimun. Wala yajuzu ilgha'ul amil al-mutaqaddami, tidak boleh ilgha' pada amil yang mendahului mubtada khobar. Nahwu dhonantu zaidan qaiman, dhonantu mendahului mubtada khobar, maka harus i'mal, tidak boleh ilgha' zaidan maful bi pertama, qaiman maful bi yang kedua. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan pendapat ahli nahwu kufah. Berarti orang-orang kufah, ahli nahwu kufah berpendapat bahwasanya ambil yang mendahului mubtada khobar itu boleh juga ilgha, boleh dhonantu zaidun qaimun, ya. Tapi pendapat mereka ini dhaif, dikarenakan hukum asal dhonna mampu merubah mubtada khobar menjadi dua maf'ul bihnya. Kalau tidak ada yang melemahkan amalnya, maka dia hukum asalnya apa ini? I'mal. Taib. Atsalis at-ta'liq wa huwa ibtalul amali lafdhan la mahallan. Nah, ini yang susah ini. Yang ketiga, ta'liq. Ta'liq itu ialah amalnya batal secara lafaz. Di amalnya batal secara lafaz. Tapi tidak secara mahal kedudukan. Secara lafaz tidak ada yang dinasab. tapi secara mahal, mahal nasab. Nah, ya. Taib. Lima ji'i malahu sadrul kalami ba'dahu. Hukum taklik ini terjadi karena setelah dhonnau akhwatuha ada lafad-lafad yang biasa di permulaan kalam. Di setelah dhonnau akhwatuha itu ada lafad-lafad yang biasa di permulaan kalam. Ini yang menyebabkan dhonnau akhwatuha taklik secara lafad tidak mampu merubah dohir mutadak khobar menjadi nasab, ya, tapi secara makhal dianggap nasab menjadi maf'ul bihnya. Wahuwa lafad-lafad yang biasa di permulaan kalam yang terletak setelah dhonna yang menyebabkan dhonna wa akhwatuha ta'lik sebagai berikut. Lamul ibtidak, itu berupa lamul ibtidak. Nahu dhonantu la zaidun qa'imun. La zaidun, lamnya di fathah, ya. Aku menyangka Zaid berdiri. Dhonantu tak fa'il. Nah, setelah itu kok ada lamul ibtidak, maka taklik. Dhonnah tidak mampu menasabkan Zaidun dan Qa'imun. Tapi secara mahal la Zaidun Qa'imun mahal nasab menjadi maf'ul bi dhonnah. Sadda masaddal maf'ulain. Satu maf'ul bi mewakili dua maf'ul bi, gitu ya. Nah, kan asalnya punya dua maful bi, berhubung taklik maka mahal nasab menjadi maful bi. Sadda masaddal maful lain, itu mewakili dua maful bi. Paham ini ya? Di taklik berarti batal amalnya dhonna secara lafad tapi tidak secara mahal kedudukan. Secara lafad tidak mampu menasabkan secara dohir mubtada khobar, tapi secara kedudukan dianggap sebagai maf'ul bih, ya, nasab mahal nasab sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya cuma satu, sadda masaddal maf'ul lain, mewakili dua maf'ul bih. Nah, yang kedua ma'an nafiyah. Setelah dhonna wa akhwatuha ada ma'nafiyah. Kaqaulihi ta'ala laqad alimta ma ha'ula'i yantikun. Sungguh engkau mengetahui perhala-perhala itu tidak bisa bicara. Perhatikan, setelah alimta, alimah termasuk dhonna wa akhwatuha, ya, tak fa'il. Nah, ada manafiyah, maka taklik. Secara lafad dia enggak mampu menasabkan isim setelahnya. Tapi secara mahal dianggap mahal nasab menjadi maf'ul bih. Sadda masadal maf'ulain. Jadi maha ula'iyan tikun itu mubtada khobar. Mahal nasab maf'ulun bih, sadda masaddal maf'ulain menjadi maf'ul bih yang mewakili dua maf'ul bihnya. Alima, ya. Nah, mengapa? Karena taklik. Mengapa kau taklik? Setelah alima ada ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah ini lafad yang biasa di permulaan kalam. Yang ketiga, la an-nafiyah. Adalah an-nafiyah setelah dhonna wa akhwatuha. Nahu alimtu la zaidun qa'imun wala amran. Alimtu itu termasuk saudaranya dhonna, tak fa'il, adalah nafiya berarti taklik Zaidun qaim mubtada khobar mahal nasab maf'ulun bih sadda masaddal maf'ulain maf'ul bih yang mewakili dua maf'ul bih nyadunna nah yang keempat in annafiyah ada innafi innafi artinya tidak ya nahu alimtu in Zaidun qaim aku meyakini Zaid berdiri Zaid itu tidak berdiri Zaidun mubtada qaimul khobar mahal nasab maf'ulun bi sadda masadal maf'ulain karena taklik kenapa kok taklik setelah alimah ada in annafiyah yang kelima hamzatul istifham nah, setelah dhanna wa akhwatuha ada hamzah istifham nahu alimtu azaidun qaim am amr aku yakin apakah Zaid itu berdiri ataukah amr Zaidun mubtada qaimul khobar mahal nasab maf'ulun bih saddal masaddal maf'ulain karena taklik ya yang keenam wa kaunu ahadil maf'ulain isma istifham sebab yang keenam ini adalah sebab khusus ya salah satu dari maf'ul bihnya berupa isim istifham maka ya taklik alimtu ayyuhum jangan ayyahum ayyuhum abuka aku yakin siapa dari mereka itu adalah bapakmu ya di antara mereka itu ada yang bapakmu ayyuhum mubtada abuka khobar taklik jadi seandainya tidak taklik ayun itu jadi maf'ul bih ya berupa isim istifham berhubung taklik maka ayun jadi mubtada abuka khobar mahal nasab maf'ulun bih sadda masadal maf'ulai ya alasannya taklik kenapa kau taklik karena salah satu dari maf'ul bihnya itu berupa isim istifham fata'liku wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqati taklik itu wajib jika salah satu dari penyebab takliknya dijumpai jadi kalau setelah dhanna wa akhwatuha ada lafad-lafad yang biasa di permulaan kalam yang berupa lam ibtidak atau manafiyah atau lanafiyah atau innafiyah atau salah satu dari maf'ul bihnya itu istifham maka wajib taklik nah enggak boleh ikmal enggak boleh ilgha tapi taklik paham ya nah kalau tadi yang ilgha hukumnya jaiz enggak wajib kalau yang taklik hukumnya wajib kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan taklik al-mas'alatu al-hadiyata as-sah masalah yang ke-11 wala yadkhulut ta'liku walal ilgha'u fi syai'in min af'adit tasyir wala fi qalbi jamid wala fi qalbi jamid wa huwa ithnani hab wa ta'allam fa innahuma mulazimani sighatal amri na'am tak ta'liq dan ilgha tidak masuk pada af'alu tasyir. Berarti af'alu tasyir hanya menerapkan satu hukum. Apa itu? Ikmal, semuanya beramal. Tidak pernah terjadi ta'liq, tidak pernah terjadi ilgha. Nah, itu kan ada dua kelompok ya, af'alul qulub sama af'alut tasyir. Nah, af'alut tasyir ini hanya ikmal, tidak pernah ta'liq, tidak pernah ilgha. Demikian pula hab dan ta'allam dari af'alul qulub juga ikmal terus, enggak pernah ta'liq, enggak pernah ilgha. Hab dan ta'allam selalu berbentuk fi'il amr. Wa ma adahuma min af'alil bab yatasarrafu ya'ti minil mudhari wal amr wa ghayruhuma illa wahaba min af'ali tasyir fa innahu mulazimatul sighatil ma'abi. Selain hab dan ta'allam bisa ditasrif, bisa fi'il mudhari'nya, bisa fi'il amarnya, bisa yang lain, kecuali wahaba. Anggota af'alu tasyir selalu berbentuk madhi. Nah, jadi kalau kita simpulkan, anggota dhanna wa akhwatuha yang jamid, yakni tidak bisa ditasrif ke sana kemari, ada tiga. Yang pertama, hab dan ta'allam selalu, satu dua ya, hab dan ta'allam selalu berbentuk fi'il amr. Yang ketiga ialah wahaba, selalu berbentuk fi'il madhi. Walita sarifihinna ma lahunna ma taqaddama min al-ahkam wa taqaddamat ba'du amthilati dhalik. Tasrifan-tasrifan dona wa akhwatuha semuanya berlaku aturan yang sama, artinya aturan ikmal, ilgha, ta'liq ini berlaku baik dia berbentuk fi'il madhi atau tasrifan yang lain, dan sudah lewat sebagian contohnya. Taib al-mas'alatu wasani ta'asrah, masalah yang ke-12. Wa'adda sahibu al-ajurmiyah min hadil af'al al-nasib al-imtada wal-khabar sami'tu tabi'anil akhfas wa mawafaqahu walabudda ayikuna maf'uluha athani jumlatan mimma yusma. Penyusun matan ala jurumiyah, siapa itu? Ibnu Ajurum. Beliau menganggap termasuk fi'il yang menasabkan mubtada' khobar ialah fi'il sami'tu. Sami'tu, aku mendengar ya. Beliau mengikuti pendapat al-Akhfash dan yang sesuai dengan beliau. Syaratnya maf'ul bih yang kedua berupa jumlah dari lafad yang bisa didengar, artinya lafad yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Nah, bicara, nah, bisa gak didengar pembicaraan? Bisa. Menangis? Bisa. Khutbah? Bisa ya. Nah, memanggil? Bisa ya. Nah, sami'tu Zaidan yaqulu kada. Aku mendengar Zaid berkata seperti ini. Tak fa'il Zaidan maf'ul bih yang pertama, yaqulu kada jumlah mahal nasab menjadi maf'ul bih yang kedua. Ini sami'tu ya. Nah, lafadznya berupa yaqulu. Yaqulu itu perkata. Perkataan itu bisa apa ini? Bisa didengar ya. Nah, maka dengan syarat seperti ini, Ibnu Ajurum yang mengikuti Al-Ahfaz berpendapat bahwa sami itu termasuk saudaranya dhanna ya. Cuma ada syaratnya tadi itu, maf'ul bih yang kedua berupa jumlah dengan lafaz sesuatu yang mengandung makna yang bisa didengar. Wa qawluhu ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum, kami mendengar pemuda yang biasa mereka sebut-sebut itu Nabi Ibrahim ya. Sami'na nafa'il fatan maful bi yang pertama yadkurum jumlah makhal nasab maful bi yang kedua yadkur menyebut, nah menyebut sesuatu berarti kita bisa mendengar apa yang dia sebut ya kan. Nah maka dengan syarat ini yadkurhum dianggap makhal nasab menjadi maful bi yang kedua dari sami'na. Wa madhabul jumhuri annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Tapi menurut pendapat jumhur ahli nahwu, sami'tu itu hanya membutuhkan satu maf'ul bih saja, enggak termasuk dhanna wa akhwatuha. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awal fal jumlah allati ba'dahu khal. Jika maf'ul bih-nya itu ma'rifat seperti contoh ayat yang pertama sami'tu Zaidan yaqul seperti contoh yang pertama fal jumlah allati ba'dahu khal maka jumlah setelahnya khal yaqulu kada makhal nasab khal karena maf'ul bih-nya berupa Zaidan ma'rifat. Sami'tu hanya punya satu maf'ul bih. Wa in kana nakiratan kalau maf'ul bih-nya berbentuk nakirah kama fil ayah seperti dalam ayat sami'na fatan fal jumlah sifatun maka jumlah setelahnya menjadi na'at yadkurhum ya makhal nasab na'at. Baik. Wa hadha huwa rajih pendapat jumhur ulama inilah yang kuat. Sami'tu tidak termasuk dhanna wa akhwatuha dan hanya membutuhkan satu maf'ul bih saja. Adapun jumlah setelah maf'ul bih itu tergantung maf'ul bihnya. Kalau maf'ul bihnya berbentuk ma'rifat maka jumlah setelahnya menjadi apa? Hal. Makhal nasab menjadi hal. Kalau maf'ul bihnya berbentuk nakirah maka jumlah setelahnya makhal nasab menjadi apa ini? Na'at. Ya. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, ulangannya hari apa? Belum ya, nanti pekan selanjutnya kok ya. Nah, pekan ini enggak. Ya. Pekan berikutnya ya. Oh, nanti insyaallah. Materinya apa? Dhanna wa akhwatuha. Sampai situ ya. Awal bab dhanna sampai tadi itu. Apakah in seperti ini tidak beramal seperti laisa dhanantu in Zaidun qa'im. Enggak. Ya, ini bukan yang beramal seperti laisa ya. Inna fiya biasa. Tapi apakah i'lam itu sendiri membutuhkan dua maf'ul bih atau satu maf'ul bih? Bukan fi'il ta'allam. Ta'allam itu yang membutuhkan dua maf'ul bih. Maknanya i'lam ini kalau dibawa ke pengertian beramal punya dua maf'ul bih itu fi'il amarnya alima, enggak masalah ya. Nah, berarti i'lam di sini itu kalau fi'il amirnya alima yang termasuk dhanna wa akhwatuha bisa memiliki dua maf'ul bih. Sementara ta'allam sendiri itu maknanya seperti itu ya, sehingga ta'allam yang punya dua maf'ul bih. Ya, kita alam punya dua maful bih, maknanya sama dengan i'lam. I'lam selaku maknanya ta'alam, kalau termasuk fi'il amr dari alima yang termasuk anggotanya dhanna wa akhwatuha, ya punya dua maful bih juga ya, walaupun berbentuk fi'il amr. Nah, taib, mungkin cukup sampai di sini ya, semoga manfaat, banyak-banyak merja'ah ya. Naam, dhanna wa akhwatuha, di merja'ah mulai sekarang, nanti imtihannya pekannya akan datang ya, akan saya umumkan insyaallah hari Sabtunya, saya umumkan kapannya, berarti hari Sabtu belum imtihan ya. Naam, taib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.